dan juga Ahlus Sunnah dalam hal ini juga tidaklah mereka memalingkan makna dari kalimat, dari lafaz yad, yaitu tangan Allah Subhanahu wa taala atau kedua tangannya, dengan apa kemarin? Dengan memaknai artinya dua kenikmatan dan juga dua kekuatan, yang mana perbuatan ini, tahrif ini dilakukan oleh golongan Al-Mu'tazilah. Siapa pemimpinnya kemarin? Siapa? Pemimpin Al-Mu'tazilah, Wasil bin Atha, ya. Ini pemimpinnya Mu'tazilah, yang mana Wasil bin Atha, ya, hidup di zamannya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, imamnya dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan di sana tentang perkara dosa besar, ya, perkara dosa besar. Siapa yang menyelisihi Imam Al-Basri di sini? Siapa? Wasil bin Atha, ya. Kata dia, kata Wasil bin Atha, orang yang melakukan dosa besar ini tidaklah dia mukmin, juga tidaklah dia orang yang kafir, ya. Pendapat yang benar apa? Pendapat yang benar, orang yang melakukan dosa besar di dunia adalah dihukumi apa? Dihukumi mukmin, ya. Tetapi apa? Mukmin yang kurang imannya, yang tidak sempurna keimanannya, ya, tetap dia mukmin, ya. Adapun Wasil bin Atha, dia membantah Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, orang yang melakukan dosa besar dia tidak mukmin, juga tidak kafir, ya. Bainal manzilatain, antara dua keadaan. Bingung, ya. Kalau mukmin lawannya apa? Kafir, ya. Kalau kafir lawannya mukmin. Berarti apa? Ini. Tidak kafir, tidak mukmin. Apa namanya? Bingung juga menyebutnya, ya. Bingung kita menyebutnya, tidak mukmin, tidak kafir. Ya, inilah di mana, ya, garis besar, ya, orang-orang yang menyelisihi Ahlus Sunnah, garis besar pemahamannya, mereka tidaklah menjadikan pedoman mereka itu melainkan apa? Akal mereka, ya. Jadi bahwasanya kita mengetahui seseorang ini Ahlus Sunnah atau bukan, kita dapat mengetahui dari pemikirannya, ya. Pemikiran dari orang ini. Ketika seseorang, ya, menyandarkan pemikirannya dalam beragama disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini ciri-ciri dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ingat, tidak cuma titik ya, kitab Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia juga harus mengetahui secara ilmu, secara pemahaman, secara amalan dari amalan-amalannya para salafus saleh. Ya. Amalan-amalannya para salafus saleh. Oleh karenanya ya, jikalau kita membaca kitab-kitabnya al-imam para imam terdahulu, baik dari zaman dahulu kala maupun zaman sekarang, maka kitab-kitab mereka ya tidak ada yang bertentangan satu sama lainnya. Ya, apalagi orang yang senang membaca kitab ya, atau dulu kita sebutkan kutu buku ya, dia pasti akan mendapatkan kitab-kitab yang terdahulu ataupun kitab-kitab yang zaman sekarang ini yang dikarang oleh ulama, para ulama sekarang ini, tidak ada yang bertentangan dengan kitab-kitab para ulama terdahulu. Karena apa? Karena sumbernya sama, kitab Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun para khalaf ya, orang yang menyelisihi mereka ya, yang menyelisihi para sahabat, golongan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi para tabi'in, atba'ut tabi'in, golongan yang paling terbaik ya di antara umat ini, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka itulah golongan yang terbaik. Ketika mereka ya, orang-orang yang menyelisih salaf ini, mereka menjadikan sandaran utamanya adalah akal mereka, disandarkan kepada akal mereka. Jikalau akal mereka mencocoki dalil Al-Quran dan sunnah yang sahih, mereka terima, mereka dengan senang hati menerimanya, mereka tidak memberontak padanya. Adapun jika mereka mendapatkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah terutama ya, mereka banyak mengkritisi dalil-dalil dari hadis-hadis yang ahad. Ya, hadis ahad ini yang sedikit rawinya, baik satu, dua, atau tiga rawi. Ya, kata mereka, masa di zaman Nabi kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang ini, tentang itu, pastilah banyak sahabat yang mendengarnya, pastilah banyak sahabat yang menghafalnya, pasti ini dan itu. Tapi kalau cuma satu, dua, tiga, nah ini ya, harus hadisnya ini dikritisi. Walaupun sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sanadnya. Jawabannya apa? sahabat ya, mereka banyak ya yang meninggal tidak sempat meriwayatkan hadisnya. Banyak di antara mereka yang tersibukkan karena mengurusi umat seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya, tersibukkan dari meriwayatkan hadis. Dan juga sebagian rawi, sebagian sahabat ya, mereka hidup tidak di tengah-tengah para penuntut ilmu. Jadi untuk menyampaikan hadis tidak mungkin karena tidak ada talibul ilminya. Hadisnya pun tidak tersampaikan. Dan banyak sebab-sebab lainnya yang membantah orang-orang yang menyebutkan hadis ahad. Ini harus dikritisi. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, jika hadis itu sahih, benar datangnya dari Nabi, jalan-jalannya pun dari perawi-perawi yang thiqah, yang jujur lagi terpercaya, baik itu ahad hadisnya, baik itu mutawatir hadisnya, pasti ahlus sunnah akan menerimanya. Adapun ahlul ahwa, mereka mengutamakan akalnya. Jika hadis tadi menyelisih akalnya, yang pertama coba, jika mereka mampu menolaknya, ditolak hadisnya. Ah, hadisnya, hadis ini cuma hadis Abu Hurairah saja, tolak hadisnya. Jika mereka mampu. Jika mereka tidak mampu menolaknya, ya, karena ulama banyak menjelaskannya, ini dia, mereka yuharifunahu, mereka memalingkan. Oh, maknanya bukan gitu. Maknanya bukan tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau tangan Allah, ya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan, dan mereka sama dong dengan tangan makhluknya. Oleh karenanya, kita palingkan aja maknanya. Ya, kita palingkan maknanya kepada kedua kenikmatan dan kedua kekuatan ya. Ini asal-muasal pemikiran mereka ya. Kenapa tadi? Karena mereka menjadikan sandaran berpikir mereka adalah apa? Sandaran beragama mereka adalah akal. Ya. Oleh karenanya, hendaknya orang-orang yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ya, hendaknya ketika melakukan sesuatu dalam beragama, cari atau ketahui dahulu, ada ke tidak dalilnya. Kalau ke tidak, harus diamalkan. Kalau ada, baru diamalkan. Tapi ingat, amalannya sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Ya. Ini yang menjadi kaidah dari inti permasalahan dari masalah tahrif tadi. Menyelewengkan maknanya kepada makna yang lainnya. Kita lanjutkan bacaan kitabnya. Wala yukayifunahuma bikayfin aw yushabbihunahuma biaydi al-makhluqin tashbihal mushabbiha khadalahumullah. Dan tidaklah ya ahlul hadis tadi mereka membagaimanakan keadaan atau bentuk kedua tangan tadi dengan suatu bentuk dan atau menyerupakan kedua tangan tadi dengan tangannya para makhluk. sebagaimana penyerupaannya orang-orang al-musyabbihah. Ya, nanti ada golongan al-musyabbihah. Khadalahumullah. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan mereka. Atau juga menghinakan mereka. Sekarang kita akan membahas at-takyif ya. Kita sudah mengetahui kemarin bahwasanya ada yang dimakan tahrif ya. Ada yang dimakan tahrif. Dan nanti kita akan membacakan apa juga itu tashbih. At-takyif ya. Bahwasanya ya namanya takyif. Qala Syekh Yasin hafizahullah taala an ta'mala sifat Allah kayfiyatan fi khatirika wa fi balika wa aqlika laisa lahu wujudun walal haqa'ik. Ya, ini at-takyif ya, membagaimanakan ini engkau menjadikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai suatu bentuk ya, ada bentuknya, ada keadaannya ya, dibagaimanakan, oh gini, di mana? Fi khatirika ya, di pikiranmu. Wa fi balika ya, sama juga artinya, terjemahannya gimana ya, pikiran di benak, apa lagi, di akal ya, sama ini. Jadi atau juga kita bisa mengatakan seperti yang kita sebutkan ya, dikhayalkan ya, khayalan tingkat tinggi tadi, dikhayalkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki tangan ya, berarti bagaimana bentuk tangan tadi, dibentuk tangannya gini, oh tidak salah, hapus gitu, oh salah, gini gini gono dan terusnya ya, ini artinya membagaimanakan ya sifat Allah tadi. Laisa lahu wujud walal haqa'iq. Tidak ada kenyataannya di alam nyata ya. Tidak ada kenyataannya di alam yang nyata, atau laisa lahu haqiqah fil waqi'. Tidak ada hakikatnya di alam yang nyata. Ini membagaimanakan sifat Allah. Boleh enggak? Membagaimanakan tadi? Boleh. Hah? Tidak boleh ya. Ingatkan ini. Tidak boleh kita membagaimanakan bentuknya, membagaimanakan keadaannya, membagaimanakan perihalnya dan seterusnya. Ini tidak boleh. Tugas kita apa? Sebagai seorang mukmin muslim, apa tugas kita? Sunni salafi, hanya apa? Hanya mengimani saja. Kenapa? Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita tentang kaifiatnya, tentang bentuknya, tentang keadaannya, tentang sifatnya, tentang perihalnya, caranya dan seterusnya, tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, oleh karenanya kita berhenti di situ. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, baru kita teruskan juga. Oh gini. Tapi, ya, tidak ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam Sunnah tentang bentuk, sifat, keadaan, perihal dan seterusnya dari kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini satu contoh ya, bahwasanya tidak boleh kita mentakyif ya, membagaimanakan bentuk dari kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Difahami ya? Difahami ini? Lanjut. Au yushabbihunahuma biaidil makhluk, atau menyerupakan ya. Maksud dengan tashbih di sini menyerupakan dengan makhluknya ya. Ai mumatsilah. Ya. Yakni memisalkan, menyerupakan, ini maksudnya dari al-musyabbihah ya. Apa itu al-musyabbihah atau at-tamtsil ya? Sebagian ulama membedakannya, tapi kita di sini ngambil ringkasnya saja ya. Kita samakan saja tasybih dan tamtsil ini. Apa ini maksud dengan ya tamtsil tadi? Artinya engkau mengatakan ya, yadullah mislu yadi Umar wa Zaid ya, tangan Allah ini serupa atau semisal dengan tangannya Umar dan Zaid ya, atau Amr sini ya, Amr dan Zaid. Ya, apa perbedaannya dengan takyif tadi? Perbedaannya apa? Hah? Ada misalnya. Terus ada kenyataannya. Masya Allah ya. Jazakumullah khair. Ya, perbedaannya apa? Ada yang diserupakan dan juga ada kenyataannya di alam yang nyata ya. Ini tangannya seperti tanganku, tangannya Z seperti tanganku. Ada jibu jarinya, ada ininya dan seterusnya, ada di alam nyata ya. Kalau takyif, hah? Cuma di khayalan saja ya. Khayalan tingkat tinggi. Difahami ya? Teruskan. Wa qad a'ada Allah ta'ala ahla sunnati min at-tahrif wat tashbih wat takyif wa manna 'alaihim bit ta'rif wat tafhim. Ya. Sini Allah Subhanahu wa taala ya, memelihara, melindungi, adatnya asama, melindungi atau menjaga ahlus sunnah dari perbuatan tahrif. Apa tahrif? Tahrif memalingkan maknanya kepada makna yang bukan sebenarnya ya, yang bukan makna yang haknya. Wat tashbih, dan juga melindungi ahlus sunnah dari perbuatan tashbih. Apa tadi? Tashbih, penyerupaannya kepada makhluknya. Wat takyif, dan juga memelihara ahlus sunnah dari perbuatan membagaimanakan bentuk dan seterusnya dari zat Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Wa manna 'alaihim bit ta'rif wat tafhim. Ini masya Allah ya. Syekh ya, di sini menyebutkan As-Sabuni ini ya. Kelihatan faqihnya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada ahlus sunnah at-ta'rif wat tafhim. Ya. Kalau ta'rif ya, dan tafhim ini, inilah dua kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada ahlus sunnah saja. Mana ta'rif? Yani ma'rifatu nusus kitab Allah wa sunnah, ya, mengetahui dalil-dalil, nas-nas dari Al-Quran, kitab Allah dan sunnah. Ini artinya ta'rif, ya. Ini artinya ta'rif. Kalau kita bilang itu mengenal, mengenal dalil-dalilnya, mengetahui dalil-dalilnya. Ini dalilnya ini dalilnya ini, dan seterusnya. Ini yang pertama, nikmat yang pertama kepada ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, nikmat yang kedua, at-tafhim. Ya, at-tafhim artinya ma'rifatu ma'ani minan nusus kitab was sunnah allati aradallah wa rasuluh. Kalau tafhim, ya, artinya pengetahuan tentang makna-makna dari dalil-dalil tadi, dari nas-nas tadi, dari kitab dan sunnah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dipahami ini? Apa tadi ta'rif? Kalau ta'rif tadi, kalau ta'rif mengetahui dalil-dalilnya, ya, mengetahui nas-nasnya, nususnya. Kalau tafhim, pemahaman, ini mengetahui atau memahami makna-maknanya sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita buat permisalan, ya. Ini saya dapati, ya, kurang lebih sebulan tadi, ya. Ada seorang mengatakan, ya, ketika, ya, saudara kita dikuburkan, ya, kata mereka, atau kata dia berdalil, istighfiru li akhikum was'alullah alaihi taubah was'alullah alaihi sabat fa innahu al'an yus'al. Nih, dihafal dalil Nabi loh, dalil Al-Quran, hadisnya sahih, ya, kata dia, istighfiru li akhikum, mintakan ampun kepada saudara kalian yang meninggal tadi, yang dikubur tadi, dan mintakan juga kekokohan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat nantinya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia sekarang akan ditanya, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan seterusnya. Nah, coba, orang ini dapat apa? Dapat nikmat yang pertama, ya. Apa nikmat yang pertama tadi? Apa? Ta'rif, ya. Ta'rif, ya. Nikmat yang pertama ta'rif. Nah, coba, tapi dia tidak mendapat nikmat yang kedua. Kata dia, coba, di sini, ya, nikmat yang kedua apa? Tafhim, ya, pemahaman sesuai dengan yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Kata dia di sini, maka di sini disyariatkan kita mendoakan mayat bersama-sama di atas kuburannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Amin. Ya Allah, ampunilah. Ya Allah, berikanlah dia kekokohan dalam bertanya. bahkan yang lain ditalkinkan. Idza qulta laka man rabbuk qul Allahu rabbi. Dan seterusnya. Ya. Coba, adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini? Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mari kita berdoa bersama-sama. Aminkan wahai sahabatku. Adakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya bolehnya berdoa berjamaah di atas kuburan? Nah ini, kalau kita menggunakan akal kita, memahami dalil tadi dengan pemahaman kita, ya kayak tadi, sesat, kitanya sesat, bahkan menyesatkan orang yang lain. Ada hadis yang lainnya, lakinu mautakum, talkinkan mayat-mayat kalian. Ya, maksudnya mayat-mayat kalian ini apa? Siapa yang tahu? Orang yang mau meninggal. Diingatkan, ditalkinkan, kalau sudah meninggal, ya, bisa enggak ditalkinkan lagi? Katanya dia mendengar. Dari mana dalilnya bahwasanya dia mendengar? Tidak usah ya pakai dalil gitu. Pakai akal pun kita bisa membantahnya ya. Pakai akal kita bisa membantahnya. Ya. Sekarang ya, kita misalkan di bangku sekolah. Ya. Di bangku sekolah. Kemudian ujian ya. Ujian, entah itu ujian umum, ujian harian, ujian semester, ujian akhir dan seterusnya, yang penting ujian. Ya. Kalau kita mentalkinkan atau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, murid-murid kita sebelum ujian, ya. Kemungkinan besar apa? Anak ini bisa menjawab ujian ya. Ya. Anak ini apa? Bisa menjawab ujian. Nah, kalau kita mentalkinkannya setelah ujian, ya, tet, waktu sudah habis untuk mentalkinkan, ya. Kalau kita bilang ada teman kita, berapa nilainya? Berapa yang nomor satu A, nomor dua B, langsung datang gurunya. Jewer, bahkan diambil kertasnya, tidak lulus ujian. Ya, ini coba dalam ujian, ya, ada peraturannya. Ketika habis waktunya, waktu belajar tadi sudah habis, waktu ujian ya ujian. Nah, begitu pula. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan waktunya habis di dunia. Ya. Kita bisa mentalkinkannya ketika apa? Ketika apa tadi? Ketika? Ketika beliau masih hidup. Ketika saudara kita masih hidup. Ketika ayah kita masih hidup. Ketika anak-anak kita masih hidup. Dan seterusnya dari keluarga kita. Yang kemungkinan besar akan meninggal dunia. Ini bisa ditalkinkan. Qul la ilaha illallah. Katakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Dan seterusnya. Katakan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan seterusnya. ajari mereka, ajari orang-orang yang bimbing mereka, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencabut rohnya lewat para malaikat al-maut. Faham ini ya? Ini kalau orang yang diberikan ta'rif tetapi dia apa? Tidak diberikan tafhim. Tapi ahlu sunnah apa? Diberikan kedua-duanya ya. Maka jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba kita mengkritisi hadis dengan akal-akal kita. Ya. Karena kita bisa sesat, lagi menyesatkan orang yang banyak. Sudah adzan gini? Mungkin kita tutup sampai sini aja ya. Intinya kita sedikit demi sedikit ya belajar ini. Yang penting kita faham. Ya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.